Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد fa inna asdaqal haditsi kitabullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa inna kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minal bid'ati wa minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah untuk kesekian kalinya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil majlis untuk kita berjumpa kembali. Lina tafaqqah fiddin, dalam rangka untuk kita mempelajari agama kita. Agama yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan padanya rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada semesta alam ini. Yang di dalamnya terdapat bimbingan-bimbingan atas manusia. Barang siapa yang mengikuti bimbingan tadi, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, barang siapa yang keluar dari bimbingan tadi, maka dia akan mendapati kecelakaan dan kebinasaan fi darain, pada dua tempat, yaitu dunia dan juga akhirat. Maka dalam hal ini ada sebuah riwayat ja'a salah satu unasin, ada tiga manusia hadhara fi majlisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga orang ini menghadiri majlisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yang akan disebutkan di situ nanti karakter-karakter manusia yang hadir di majlis ilmu. Faro'a ahaduhum purjatan di majlis. Salah satu dari tiga orang ini melihat celah di majlis tadi. fa'ataha fajalasa fi. Kemudian dia datangi celah tadi dan dia duduk. Dan celah tadi ada di muqaddamul majlis, di arah depan. Fajaa tsani, yang kedua ini, yastahi, malu-malu. Ya, ngumpet di tengah-tengah. Atau kalau enggak di balik tembok, ngumpet karena malu. Fajaa tsalits, yang ketiga, yata'akhkhar, duduk paling belakang. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi pun mengkisahkan keadaan tiga ini. Amma hadza, adapun yang pertama tadi, fara'a furjatan fajalasa fihi farahimahullah au kama qala. Adapun yang pertama, di saat dia mendapati celah di depan kemudian dia tutup, maka Allah merahmati dia. Wa amma tsani, yang kedua yastahyi, yang kedua ini malu-malu. Fayastahillah, maka Allah pun malu pada dia. Wa ammal akhir, yang terakhir tadi, yang duduk di paling akhir, akhirullah, Allah akhirkan. Dan biasanya ini juga tanda-tanda orang kalau sudah mulai tergoda dengan syahwat, itu biasanya di awal pertama kali duduk di depan, kemudian ke belakang, kemudian di depan pintu, kemudian pergi entah kemana. Ya, biasanya seperti itu. Ya, kita kalau melihat diri kita sendiri, kalau sudah mulai bosan, putus, gak mungkin duduk di depan. Ya, maksimalnya di tengah dan minimalnya di paling pinggir. Nah, nanti kalau sudah mulai mundur, bablas, entah kemana. Kasihan yang demikian. Jangan sampai orang yang jadi terbelakang tadi, kecuali kalau memang datangnya terakhir dan tidak ada tempat kecuali belakang, duduk di belakang. Nah, kalau datangnya duluan kemudian duduk di belakang, khawatir disabet sama serigala. Ya, disambar sama serigala. Antum nanti hilang. Kasihan teman-temannya nyari si pulang, kenapa biasanya di depan udah enggak ada setahun, udah enggak kelihatan. Berapa kali pertemuan enggak ada. Ya kan kadang kita rindu dengan dia. Mana dia? Biasanya di depan, biasanya dia nulis, biasanya kalau saya enggak lengkap tulisannya saya lihat dia pinjem. Sekarang dia enggak ada. Akibatnya apa? Akibat dari apa tadi? Ya, akibat dari kurang perhatian dia. Ini selingan saja. Kita masuk insya Allah kembali ke pembahasan kita pada bab yang keempat tentang seputar syurut, arkan, wal adillah, wa hukmu tariki as-salah. Kita masuk pada syarat, rukun, dalil, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Syarat sudah kita lalui. Wa syartun yakunu fi khariji sholat, syarat ini harus didapati sebelum sholat. Hatta yantahi as-sholat, sampai sholatnya selesai syarat ini harus ada. Adapun rukun ini fi dakhilis sholat, adanya di dalam sholat, dan satu gerakan dengan gerakan yang lain berbeda. Ini diantara perbedaan antara rukun dengan syarat. Kalau rukun itu adanya harus dari awal sampai akhir ada. Tapi kalau rukun antara satu gerakan dengan gerakan yang lain beda-beda. Nah, kita masuk pada al-mas'alatu ar-rabi'atu fi arkaniha. Kita masuk pada masalah yang keempat, yaitu rukun-rukun sholat. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala, al-arkanu hiya ma tatakawwanu minhal ibadat. Rukun, kata penulis, adalah gerakan-gerakan yang terangkai dari gerakan-gerakan itu sebuah ibadah. Kalau kita permisalkan, rukun itu adalah tiang-tiang pemancang dari sebuah bangunan. Bangunan tadi terangkai dari tiang-tiang itu. Itulah yang disebut rukun. Kalau dalam ibadah, gerakan-gerakan yang ibadah itu terangkai darinya, maka itulah rukun. Wala tasihun ibadatu illa biha. Ibadah tidak akan sah kecuali terpenuhi terangkai dari rukun-rukun tersebut. Wal farqu bainaha wa baina syurut, adapun perbedaan antara rukun ibadah dengan syarat ibadah, anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah, syarat itu harus terpenuhi sebelum ibadah. Sebelum ibadah ada, harus syaratnya ada. Jadi memenuhi syarat dulu baru kemudian ibadah. Wa yastamirru ma'ahu, dan terus-menerus bersama ibadah sampai selesai. Wa ammal arkan, adapun rukun, fahiyal lati tashtamilu 'alaiha al-ibadah min aqwalin wa af'alin. Adapun rukun adalah gerakan yang tercakup padanya ibadah dari ucapan atau perbuatan. Itu rukun. Wa arkanuha arba'ata asyara ruknan, wala tasqutu 'amadan wala syahwan wala jahlan. Rukun salat ada 14. Tidak boleh digugurkan dengan sengaja, tidak pula karena lupa, tidak pula karena bodoh. Jadi rukun itu enggak gugur ya dengan sebab kesengajaan, lupa atau tidak tahu. Artinya dengan alasan apapun tidak bisa diterima, harus diulang kembali. Itu kalau rukun. Beda dengan yang wajib. Yang wajib dari sholat, gerakan-gerakan wajib dari sholat cukup jika lupa ya atau tidak tahu, diganti dengan sujud sahwi. Tetapi kalau rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jadi di antara faedah kita mengenal apa rukun sholat, apa wajibnya sholat, apa yang dimustahabkan dan disunahkan dalam sholat, itu di antara faedahnya adalah kapan mencukupkan dengan sujud sahwi dan kapan tidak cukup dengan sujud sahwi. Jadi jangan setiap kesalahan dalam sholat yang penting sujud selesai. Anggapan seperti ini khata', salah. Kenapa? Barangkali yang dia lupa atau salah tadi adalah rukun sholat, yang mana rukun sholat tidak cukup dengan sujud sahwi. Seperti itu. Ini faedah kita mengenal rukun sholat. Dan jangan-jangan sebagian kita masih beranggapan setiap kesalahan dalam sholat cukup sujud sahwi. Nah, ini dengan pembahasan kita ini mudah-mudahan mendapatkan faedah bahwasannya rukun itu tidak akan gugur dengan sebab apapun dan tidak bisa digantikan kecuali dengan yang sama. Nah, ini diantara faedah kita mengenal apa itu rukun sholat, apa itu wajibnya sholat, dan apa itu sunnah-sunnah dalam sholat. Rukun sholat ada 14. Wa bayanuha kama yali, dan penjelasannya akan datang. Al-awwalu, yang pertama, al-qiyamu, berdiri. Berdiri itu rukun. Fil fardhi 'alal qadiri muntasiba, pada sholat fardu saja bagi yang mampu melakukannya dengan baik. Berdiri tegak ya, tidak boleh dengan duduk apalagi berbaring kalau dia mampu berdiri. Berbeda dengan sholat-sholat sunnah, boleh dengan berdiri dan ini yang paling afdal, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring jika memang ada udzur. Seperti itu. Tapi kalau sholat fardu, jika keadaannya tidak darurat, artinya dia bisa berdiri sempurna, kemudian dia sholat dengan duduk, maka sholatnya tidak sah, harus diulang. Kecuali kalau dia punya udzur, sakit, ya, dan lain sebagainya, yang mana perkara itu ya mengharuskan dia untuk tidak bisa berdiri, maka sholat sesuai kemampuan. Jadi rukun yang pertama ini alal qadir, khusus bagi yang mampu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah Tamaniyah wa saladin ba'da mi'atain, 238. Walikaulihi sallallahu alaihi wa sallama li Imran ibn Husain. Berdasarkan pula dengan perintah Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat Imran ibn Husain. Beliau berkata kepada Imran, salli qa'ima, fa'illam tastati' fa'qa'idan, fa'illam tastati' fa'ala junubin. Rawahul Bukhari, nomor hadis 1117. Salatlah dengan berdiri, wahai Imran. Salli, itu kalau dalam ilmu bahasa adalah kata kerja bentuk perintah. Kalau dalam bahasa nahwu, fi'lu amrin, kata kerja perintah. Dan ulama ahlul usul, ala ulama-ulama yang membidangi masalah usul agama, membuat sebuah kaidah. Apa kaidahnya? Al-aslu fil amri al-wujub. Asal hukum perintah itu wajib. Jika kita mendapati dalam Al-Quran maupun dalam hadis konteksnya adalah konteks perintah, maka perkara tadi hukumnya wajib. Nah, dalam ini kita terapkan dalam hadis salli qa'iman, salatlah engkau wahai Imran dengan berdiri. Artinya konteks ini konteks perintah, sehingga bisa kita simpulkan dengan kaidah tersebut bahwasanya berdiri dalam salat itu ruknun. Jika engkau tidak mampu, maka duduklah. Jika engkau tidak mampu, maka berbaringlah. Baik. Dan istita'ah, tidak adanya kemampuan, itu banyak macamnya, ragamnya juga banyak. Karena sebab sakit, karena sebab tempatnya yang sempit, dan lain sebagainya. Fa in tarakal qiyami atau qiyama bil faridati li udri kama radin wa khaufin wa ghairi dhalika fa innahu yu'dharu bidhalik wa yusalli hasba halihi hasba halahu qa'idan aw ala junubin. Bagi siapa yang meninggalkan rukun ini berdiri dalam salat fardu karena sebuah udzur seperti sakit, sakit yang dia tidak bisa berdiri, wa khaufin atau karena sebab keadaan yang mencekam, takut kalau berdiri nanti kena tayib, tembak atau yang semisalnya, dan lain sebagainya, maka hal itu menjadi udzur bagi seorang hamba atau seorang yang mau sholat. Dia sholat sebagaimana keadaan dia yang dimudahkan, baik duduk atau berbaring. Rukun yang pertama adalah al-qiyam. Jadi kalau kita safar, ya kalau kita bisa berhenti, berhenti turun dari mobil, sholat di na'am luar, jangan sholat di mobil. Seperti itu. Kecuali memang betul-betul mendesak. Karena sebuah keadaan waktu mau keluar sementara dua sholat belum kita lakukan, duhur dan asar, mobil nggak berhenti, disuruh berhenti nggak mau, misalkan bisnya atau itu kereta, maka sholat sesuai dengan keadaan dia karena udzur. Tapi pada asalnya kalau dia bisa turun kemudian dia tidak turun, maka sholatnya tidak sah karena berdiri adalah bagian dari rukun sholat. Tapi kalau dia pakai kendaraan sendiri, ya maka jangan sampai sholat di atas kendaraan dia. Tapi turun dari masjid kemudian sholat. Amma sholatun nafilati fa innal qiyama fiha sunatun wa laisa ruknan. Adapun sholat nafilah selain fardu, maka berdiri dalam sholat ini hukumnya mustahab, dicintai lebih baik dari yang lain. Keadaan duduk dan berbaring. Dan hal itu bukan rukun, kalau sholat sunnah. Walakin sholatul qa'imi biha afdal min sholatul qa'id. Namun sholat orang yang berdiri dalam sholat sunnah lebih baik dari orang yang duduk. Karena bagaimanapun keseriusan dalam ibadah itu dapat nilai khusus dalam ya agama ini, terlebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan dalam melaksanakan ibadah itu menunjukkan apa? Keimanan. Orang yang salat menyiapkan pakaian atib, minyak wangi, kemudian dia berangkat dengan pasti menuju masjid, beda pahalanya dengan orang yang didapat tanpa hal itu. Artinya pakaian apa adanya, naam, menuju masjid apa adanya, tidak ada persiapan sama sekali, beda tentunya. Nah, walaupun sama-sama sholat. Ya, sehingga dalam hal ini Rasul alaihi salatu wasalam berkata, ya kam min musallin walaysa alaihi ajrun illa sumun wa ila sudus wa ila rubu. Berapa banyak orang yang sholat melainkan dia hanya mendapatkan 1/8 pahala, 1/6, 1/4 dan bahkan tidak sama sekali. Kenapa? Karena keadaan dia tidak mencerminkan orang yang bersemangat untuk ibadah. Dan bahkan berdiri ini adalah posisi terbaik dalam sholat. Posisi terbaik dalam sholat itu berdiri, sehingga disunahkan untuk banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Adapun posisi terdekat dengan Allah itu sujud, sehingga kita banyak diminta untuk banyak berdoa. Kalau sujud banyak berdoa, kalau berdiri banyak baca. Kenapa? Keadaan terbaik seseorang yang sholat itu ketika berdiri, keadaan terdekatnya kepada Allah ketika dia sujud. Tapi tentunya punya fikih kapan harus dipanjangkan dan kapan harus sedang-sedang saja. Itu dilihat dari makmumnya. Jangan makmumnya orang awam, kita baca Al-Baqarah penuh misalkan, itu salah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'id ala nus bin salatil qa'im. Salatnya orang yang duduk dalam salat sunnah itu mendapatkan pahala setengah dari orang yang salatnya berdiri. Hadis rawahu Muslim, nomor hadis 735. Ini rukun yang pertama, berdiri bagi yang mampu pada salat wajib. Adapun untuk salat sunnah maka hukumnya mustahabbah, dicintai. Asani, rukun yang kedua, takbiratul ihram fi awwaliha, takbir pertama kali sebagai iftitahus shalah, pembuka salat, disebut takbiratul ihram. Nah, takbir ini hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan dan dilakukan dengan sempurna. Ini biasanya terjadi, tidak dilakukan dengan sempurna atau bahkan lupa jika kita masuk pada sebuah jamaah dan kita masbuk mendapati imamnya sudah rukuk atau sujud. Ya, kita lupa dengan takbir, tiba-tiba langsung ikuti gerakan imam. Itu juga tata cara yang salah. Jadi bagaimana gerakan takbir sempurna, Allahu Akbar, kemudian baru ikut gerakan imam. Ada yang mengatakan cukup takbir atau ihram, Allahu Akbar, kemudian langsung mengikuti gerakan imam, rukuknya atau sujudnya. Ada yang mengatakan dua kali, Allahu Akbar, kemudian takbir intikalnya, Allahu Akbar, kedua kali. Baik. Wa hiya qawlu Allahu Akbar la yujzi'uhu ghairuha, yaitu ucapanmu Allahu Akbar tidak diperbolehkan lafaz selain ini. Ya, Allahu Akbar diterjemahkan dalam bahasa Inggris misalkan. diganti dengan itu, atau lafaz Allahu Akbar diterjemahkan dengan bahasa Indonesia diterjemahkan dengan itu, maka tidak sah, harus dengan lafaz ini. Baik, harus dengan lafaz ini. Dan tata caranya juga gampang, ada tiga. Dalam masalah takbir, ini tata caranya ada tiga. Silahkan yang ini, yang itu, semuanya boleh. Bagaimana? Yang pertama, mengangkat kedua tangan dulu. Boleh setara dengan telinga, boleh setara dengan bahu. Ya, diangkat dulu, sedekap, baru Allahu Akbar. Boleh. Atau takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan, kemudian sedekap. Atau bareng, Allahu Akbar. Tiga-tiganya boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musyi as-salat. Hal ini berdasarkan dengan ucapan beliau, perintah beliau kepada orang yang jelek salatnya. Ternyata orang yang salat pun ada yang jelek. Artinya apa? Orang yang tidak ngerti gerakan-gerakan salat. Dan ini penting, alamat ciri seseorang yang ghirah dengan agama itu sholat, ya itu sholat. Jika orang tadi betul-betul menjaga sholatnya, syarton waruknan, syaratnya, rukunnya, waktunya, ya tempatnya, jamaahnya, kalau dia laki-laki, pertanda bahwasannya dia orang yang cemburu dengan agama. Adapun kalau misalkan kita melihat ada orang yang sekedar berteriak, bersemangat, tetapi sholatnya bermalas-malasan, maka yang demikian belum dikatakan dia orang yang membela agama. Baik. Ada sebuah hadis, walaupun mutakallam, hadis ini dikritik, tetapi maknanya sahih. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hajamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang menjaganya maka telah menjaga agama. Barang siapa yang melalaikannya dia telah merusak agama. Mutakallam, tetapi maknanya sahih. Agama itu tiang, rukun. Nah. Dan di antara keistiqomahan seorang hamba juga adalah pada sholatnya. Bagaimana dia menjaga sholatnya, bagaimana dia memperbaiki sholatnya, sehingga dia mendapatkan keutamaan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah pelakunya, ya, dalam perbuatan keji dan mungkar. Kita mendapati diri kita atau ya, orang lain sholat tetapi tetap di atas kemungkaran, ini bisa jadi dia tidak paham dengan sholat. Karena kalimat inna sholata as-sholata ini ada alif lam. Alif lam di sini bermakna seseorang itu mendatangi sholat dengan sempurna, syaratnya, rukunnya, waktunya, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau sekedar sholat-sholat begitu saja, terkadang kurang bermanfaat. Dia enggak ngerti rohnya sholat. Taunya sholat itu ya sholat pulang, sholat ke masjid pulang. Ya, dia enggak ngerti. Ya syarat sholat, dia enggak ngerti bagaimana menyempurnakan sholat. Waktu-waktu sholat enggak dijaga. Terkadang sholat tepat waktu, terkadang di akhir waktu, terkadang di pertengahan waktu. Nah, sehingga apa? Kurang dari kita mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga kita salat bertahun-tahun, salat kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Sebab apa? Karena kita belum mendatangi salat tadi dengan sempurna. Rasul berkata pada dia, "Idza qumta ila salati fakabbir." Kalau kamu hendak salat, mulailah dengan takbir. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dasar dari rukunnya takbiratul ihram adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Haramnya salat adalah takbir. Apa yang dimaksud tahrim di sini? Dilarang kita untuk beraktivitas selain aktivitas salat. Jadi kalau orang sudah Allahu Akbar, tidak boleh beraktivitas kecuali bagian dari salat untuk kemaslahatan salat. Baik. Dan tahliluha, kembalinya boleh untuk kita bergerak, berbuat aktivitas adalah diakhiri ucapan taslim. Fala tan'aqidus salatu biduni takbir. Maka salat tidak dianggap ya tanpa ada takbir ini. Jadi ingat kalau kita masbuk, perhatikan takbiratul ihram. Jangan terburu-buru mengikuti gerakan imam sampai lupa takbir. Kalau lupa takbir bagaimana? Fala tan'aqidus shalah biduni takbir, maka enggak dianggap salatmu, diulang. Nah, diulang. Cukup apa tidak sujud sahwi? Tidak cukup. Kenapa? Rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal kita lupa rakaat 3 apa 4, sudahlah 4 saja kelamaan. Ini mau cepat-cepat makan misalnya, sudah nanti ganti sujud sahwi. Sah apa tidak sah? Tidak sah. Kenapa? Rukun tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Asal itu yang ketiga, qiraatul Fatihah. Murattabatun fi kulli raka'atin. Membaca Al-Fatihah dengan tertib di setiap rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis rawahu Al-Bukhari, nomor hadis 756. Wa Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, nomor hadis 394. Tidak ada salat, tidak teranggap sholat atau tidak sempurna sholat bagi seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Jadi Al-Fatihah ini ruknun min arkanis sholat. Wa yustathna min dzalikal masbuq, dan dikecualikan dari hadis ini dari rukniyatul Fatihah, rukunnya membaca Al-Fatihah makmum yang masbuq, yang tertinggal. Kapan? Idza adrakal imama raki'an, jika dia mendapati dalam sebuah jamaah posisi imam rukuk, maka disunnahkan bagi dia untuk rukuk langsung, tidak usah baca Al-Fatihah. Jadi kalau kita mendapati pada sebuah jamaah imamnya sedang rukuk, ya langsung saja gerakannya, Allahu Akbar, langsung rukuk. Au adraka min qiyamihi ma lam yatamakkan ma'ahu fi qira'atil Fatihah, atau dia mendapatkan berdirinya imam membaca surat pendek, ketika dia sudah takbir Allahu Akbar, imamnya baca suratnya tinggal penggalan akhir. Ya, kemudian dia pengin membaca Al-Fatihah enggak keburu. Dikecualikan. Wa kadal makmum fil jahriyah. Demikian juga makmum dalam sholat jahriyah. Subuh, maghrib, isya. Yustasna min qira'atiha, dikecualikan dari rukunnya membaca Al-Fatihah, jadi tidak perlu. Lakin law qara'aha fi sakatatil imam fa inna dhalika aula wa akhdan bil akhwat. Namun jika dia membaca Al-Fatihah di antara diamnya imam, maka ini lebih utama sebagai sikap kehati-hatian. Ini menunjukkan adanya khilaf, adanya pro dan kontra dalam permasalahan ini. Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, ya, berpendapat seperti apa yang beliau sampaikan di sini. Ya, bahwasannya seseorang yang salat di belakang imam yang bacaannya dikeraskan, terdengar alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai, itu tidak disunnahkan atau tidak perlu membaca Al-Fatihah. Cukup bacaan imam adalah bacaan dia. Nanti kalau sudah rakaat kedua dan ketiga baru dia baca Al-Fatihah. Kenapa imamnya sudah diam? Ini pendapat beliau. Dan di sini juga adanya khilaf dari para ulama tentang apa yang beliau sebutkan dalam rukun yang ketiga ini, seputar rukniyatul Fatihah fi shalah, rukun yang membaca Al-Fatihah dalam salat. Di sini beliau mengawali dengan idza adrakal imam raki'an. Seorang masbuk yang mendapati gerakan imam rukuk, ya, maka dia masuk ke dalam shaf tadi, takbir Allahu Akbar, kemudian mengikuti gerakan imam. Nah, dia, kata beliau, adalah orang yang dikecualikan di sini. Artinya apa? Tanpa Al-Fatihah cukup. Kenapa? Sudah mendapati gerakan imam. Jadi enggak usah menambah. Jadi rukuknya dia dengan imam ini sudah dianggap satu rakaat. Ya, berdiri tadi. Ini juga ada khilaf. Ya, ulama yang merojihkan hadis ini berpendapat kalau sudah dapat rukuk satu rakaat. Tapi pendapat yang kedua berhujah dengan dalil yang disebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bahwasanya rukuk belum teranggap sebagai satu rakaat. Yang mudah-mudahan antum paham, yang belum pernah mendengar, ya, adapun yang sudah mendengar bisa menjelaskan ke yang lain. Jadi rukuk dalam sholat, misalkan ini rakaat pertama, ya, selesai Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, imam rukuk, Allahu Akbar rukuk. Nah, kita masuk. Ini masih rakaat pertama, tapi sudah rukuk. Dia masuk ikut rukuk. Pendapat yang pertama, ini sudah terhitung satu rakaat. Jadi nanti di akhir kalau sudah tasyahud akhir, ikut salam saja. Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Nah, dikecualikan dia tidak perlu baca Al-Fatihah. Mohon ditenangkan. Lagi. Paham ya? Jadi ketika dia ikut rukuk selesai, dia dapat satu rakaat. Pendapat yang kedua, yang kontra, tidak. Ya, apa hujah mereka? Ini hujahnya. Dia belum teranggap satu rakaat. Kenapa? Karena dia tidak membaca apa? Al-Fatihah. Jadi ketika nanti imam tasyahud akhir, dia salam, imamnya salam, dia berdiri. Ini pendapat yang kedua. Dua-duanya hujahnya kuat. Ya. Dua-duanya hujahnya kuat. Mau yang ini silahkan, mau yang itu silahkan. Mana yang rajih? Kuat semua, bagaimana yang dirajihkan? Kalau saya pribadi berpendapat yang kontra, kontra dengan beliau. Tapi kalau mau ikuti pendapat beliau, monggo. Ya, ini juga ada hadisnya. Man adrokal rokaat, fakot adrokal sholat. Ini dalilnya. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, dia mendapatkan satu rokaat. Artinya kalau dia masuk rakaat pertama, mendapati imam rukuk, dia ikut rukuk, nanti imam salam ikut salam. Jadi ada dua pendapat, mau ikut beliau, monggo. Tapi kalau saya ditanya pribadi, berbeda dengan beliau. Perbedaan dalam masalah fikih biasa. Ya, karena perasaan anak pribadi, kalau misalkan langsung rukuk, gak baca Al-Fatihah, kayak kurang gitu. Allah Alam. Bukan ini perasaan, bukan ngikuti perasaan ya, tapi ngikuti hadis. Ta salat liman lam yaqra fi Fatihatil Kitab. Ana tetap nambah satu rakaat. Daripada was-was. Nah. Tapi kalau mau pendapat beliau monggo. Fikih itu ya perbedaan pendapat terjadi dan tidak sampai mengarahkan kepada ya kejelekan. Kecuali jika pendapat tadi tidak dibangun dengan dalil. Baik. Demikian juga yang kedua. Kalau misalkan kita ya dapati imam berdiri kemudian belum sempurna al-fatihahnya, nah ini pendapat beliau mengatakan dapat satu rakaat. Enggak usah disempurnakan daripada bacanya enggak awur sampai bingung dia baca al-fatihah saking pengen cepat-cepatnya tadi. Enggak teranggap mana. Jadi baca al-fatihah itu jangan sampai seperti orang makan kacang goreng. Artinya yang kena belakangnya saja. Jangan. Tapi harus tartil, betul-betul tartil. Jangan sampai bacaan itu ya dibilang tidak bisa dipahami atau terkesan ngawur. Tapi tartil, walaupun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dallin. Ya. Percuma bacaanmu enggak akan dianggap. Ya, ada yang seperti itu kalau baca Al-Fatihah. Nah, enggak boleh. Baca dengan bagus, ya. Baik. Jangan sampai tidak tertib. Masalah pada perkara ini juga ada disebutkan bagaimana hukum orang yang mengulang-ulang Al-Fatihah. Nah, daripada kelamaan saya diem Al-Fatihah lagi sajalah. Jangan. Cukup sekali dalam satu rakaat. Sebagian mengatakan makruh diulang-ulang. Loh, kan lebih banyak kan lebih bagus. Nah, ini sudah timbangannya perasaan. Tidak semua yang banyak itu dalam agama bagus. Ya, hati-hati. Ya, biasanya ini kalau pas sholatnya sholat sirriyah, kalau lupa beda hukumnya. Ya, kalau lupa beda, sudah baca ya, karena banyak pikiran, aduh, sudah baca belum. Ngomong lagi hatinya, baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Karena apa dasarnya lupa, tapi kalau dasarnya ingat, tadi sudah baca, mau baca lagi lah daripada diem. Ya, enggak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang keempat, ini masih ada di sini masalah jahriyah tadi ya. Ini juga ada khilaf. Syekh Albani mengatakan kalau kita jadi makmum di belakang imam yang jahriyah, mencukupkan sholat, mencukupkan dari bacaan al-fatihah. Jadi cukup mendengarkan saja. Apa dalilnya? Wa idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan al-Quran maka diamlah. Semoga kalian mendapatkan apa? Rahmat dari Allah. Ini dalilnya diantaranya. Baik. Adapun yang kontra, tetap membaca dengan dalil yang sama. La sholat aliman lam yakra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca al-fatihah. Ini pendapat beliau, cuma beliau mengambil yang berbeda. Apa? Lebih baik baca. Itu lebih selamat. Nah, terus kapan bacanya? Baca Al-Fatihah ketika kita baca jahriyah, ini bagi madhab yang kontra. Kalau bagi madhab yang pro, ngapain bingung-bingung? Oh, sudah gugur kok bacaannya. Nah, tapi kalau yang kontra, ya tentunya mereka punya ya solusi. Kalau dia bermakmum di belakang imam yang jahriyah, ya kapan dia harus baca Al-Fatihah? Di antara pendapat beliau adalah baina sakatatil imam, di saat imam itu diam. Ya, di antara Al-Fatihah dan surat. Maka disunahkan kalau imam tahu sunnah-sunnahnya, setelah waladdallin amin, diam sejenak. Jangan langsung disambung. Ya, itu sebagian mengatakan di situ. Sebagian mengatakan mengikuti gerakan imam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, tapi mayoritas biasanya setelah Al-Fatihah selesai. Waladdallin. Amin. Baca di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Dengan tartil. Tidak usah buru-buru. Nah, maka dikatakan di sini fi sakatatil imam, di antara tempat-tempat yang di situ imam diam. Ini lebih apa? Berhati-hati, kata beliau. Jadi di sini ada beberapa khilaf memang. Baik. Jadi kalau sholatnya jahriyah, ya di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama gugur bacaannya, pendapat yang kedua tetap membaca. Dan kedua-duanya ada dalil, sama-sama kuat. Kalau bingung yang mana, ya sekarang yang yakin dulu yang mana. Kemudian baru dibahas, ini hujahnya yang ini apa, hujahnya yang ini apa, dalilnya mana. Ini yang ini dalilnya isyarat, apa betul-betul mantuk langsung menuju sasaran, ini apa. Biasanya nanti ada penguatan. Kalau ini langsung menuju sasaran. Kalau ini dalilnya isyarat saja. Oh berarti kuat ini. Kenapa ini langsung tujuannya? Kalau ini isyarat saja. Tujuan sama isyarat kuat ini yang kita ambil. Itu dalam tarjihat akwal. Jadi perlu belajar ini. Kemudian yang ketiga. Ini ana sampaikan khilaf supaya nanti kalau misalkan kita mendapati hari itu ada pada saudara kita, kita enggak tentang kamu salah kamu. Jangan. Ini khilaf. Ya. Semuanya ada dalil ya yang sama-sama kuat. Ini dipegang oleh imam kita Ahlu Sunnah, ini juga dipegang oleh A'imah Ahlu Sunnah. Baik. Yang keempat, ar-ruku fi kulli raka'atin. Ruku, gerakan dalam setiap rakaat. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Al-Hajj 77. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tumarka hatta tatma'ina raki'an. Muttafaq alaihi. Rukuk dalam setiap rakaat, gerakannya, gerakan, bukan bacaan, gerakannya rukuk. Dalilnya adalah wahai orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian rukuklah sampai kalian tumakninah dalam rukuk. Demikian juga definisi pengertian tumakninah, ya, itu juga tidak ada definisi yang kuat. Apa yang dimaksud tumakninah? Semenit, dua menit, tiga menit, atau seperti apa? Sebagian para ulama yang diinginkan dengan tumakninah adalah i'an yarji'u kullu mafsalin ila makanihi. Persendian kita di saat melakukan gerakan itu sudah kembali ke posisi masing-masing tenang. Jadi ketika rukuk dengan tenang. Ya. Ketika i'tidal dengan tenang. Sujud dengan tenang. Jadi apa persendian kita itu mengambil haknya masing-masing. Jangan masih maceklek gitu langsung kita duduk lagi. Lagi maceklek, sujud lagi. Itu artinya apa? Belum ya, tumaknina. Ya, kadang kalau misalkan kita capek atau apa ketika melakukan gerakan bunyi kan, klek. Itu berarti masih proses. Walaupun ini bukan definisi tapi masih proses sampai tenang. Ya, sampai kembali ke ininya masing-masing, tempatnya masing-masing. Itu tumakninah. Jadi bukan diukur dengan detik atau menit. Tumakninah itu 5 menit. Rukuk 5 menit, ya tidak 5 menit. Kelamaan. Kalau sholat sendiri gak masalah. Nah. Kalau sholat sendirian gak apa-apa. Kalau sholat sendirian yang dibutuhkan panjangkan. Ini tumakninah. Rukuk sampai tumakninah. Dan tumakninah nanti masuk dalam rukuk. Itu yang keempat, gerakan rukuknya. dan gerakan rukuk, ya, sekalian kita jelaskan sedikit, itu mutasawian, lurus antara kepala dengan pantatnya. Ya, jangan sampai nungging, jangan sampai dengak, tetapi lurus. Kepalanya juga lurus. Jangan seperti ini, dengak ke atas, jangan dengak ke bawah. Ya, lurus seperti itu. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan lawi lausabba alaihil ma lastaqarra alai, kalau dituangkan air di situ, airnya enggak kemana-mana saking lurusnya. Ini ibarat saja. Ya, diumpamakan seperti itu. Tetapi kalau dasarnya memang dia ada cacat, ya bungkuk, ya gimana lagi? Fattaqullah mastata'tum. Taqwa kepada Allah semampu kalian. Kemudian yang ke-6 dan ke-5, ar-raf'u minar ruku' wal i'tidal minhu qa'ima. Rafa' dari ruku'. Setelah ruku' dia berdiri. Namanya rafa'. Nah, berdirinya dari ruku', berdirinya ini rukun. Gerakan dari rukuk menuju i'tidal ini rukun. Demikian juga i'tidalnya berdiri tegak, ini juga rukun. Ya, sampai tegak berdiri betul. Ya, tumakninah tadi. Jadi posisi dia betul-betul tulangnya, persendiannya kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan belum tegak berdiri baru gini sudah sujud. Ini kita sering dapati. Ya, di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, apalagi kalau sholatnya sholat sunnah, ya, berdiri belum tegak, baru nongol gini sudah langsung sujud. Ini tidak sah sholatnya. Itu kalau ada Rasul, ya, ijib, pasalli. Sebagaimana ketika itu ada orang yang jelek sholatnya, sholat di depan Rasul. Assalamualaikum, assalamualaikum, mau salam, ijib, pasalli. Kembali lagi, dia sholat. Assalamualaikum, assalamualaikum, datang Rasul, ijib, pasalli. Sholat sana. Sampai dia putus asa, ya Rasulullah saya enggak bisa sholat kecuali ini, saya cuma ini tahu sholatnya, suruh sholat kayak apa lagi, ya, baru diajari, kalau kamu berdiri mau sholat takbir, kalau kamu rukuk yang bagus, kalau kamu mau itidal yang sempurna, diajari sama Rasul. Nah, Masya Allah, sholat ini juga tanda mutu dan kualitas seseorang dalam agama. Orang itu kalau sholatnya bagus, terlihat. Kualitas agamanya juga bagus. Tapi kalau sholatnya sudah sembarangan, kualitasnya juga kurang bagus. Nah, ini rukuk. I'tidal juga sempurna. Sampai berdiri sempurna. Ya. Kalau dia jadi imam, sambil berdiri dia baca Sami Allahu liman hamidah. Ya, atau dia munfarid. Tapi kalau dia makmum tidak perlu. Imam baca Sami Allah, dia berdiri dan membaca Rabbana lakal hamdu minimalnya. Nah, ini kalau dia membaca dengan baik ini sudah cukup. Ya, misalkan imam Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Allahu akbar, cukup sudah tumakninah. Atau ditambahi dengan sempurna. Rabbana walakal hamdu min ussamawati wa min ul ardi wa min umasita min syai'in ba'd. Kemudian Allahu Akbar. Tumakninah. Dan gerakan yang sifatnya tumakninah itu akan memberikan nyaman bagi dia dan bagi makmum. Nyaman makmum juga. Ya. Jadi jangan disangka kalau sholat cepat itu makmumnya kemudian senang. Terkadang dia baru Sami Allah sudah harus mengikuti gerakan imam baru membaca sudah Allahu Akbar, dia duduk baru membacain sudah takbir lagi, capek kita ngos-ngosan gitu, padahal enggak bergerak banyak. Nah, seperti itu. Jadi kadar tumakninah ini juga selain memberikan efek yang bagus bagi imam, demikian juga memberikan rahah bagi makmum. Jadi enggak panjang banget, enggak pendek banget, sedang. Jadi ibadah itu kalau sesuai porsi mendatangkan rasa rindu, pengin lagi. Tapi kalau kelebihan porsi bikin muak. Ya, bikin muak. Kurang porsi, ya. Apa? Juga membosankan. Orang kalau semangat kemudian dipotong, gimana sih rasanya? Lagi lapar, ya. Makan setengah masih merangsang nafsunya suruh kerja. enggak enak. Suruh makan lagi sudah enggak enak. Ya. Dipotong makannya. Tetapi kalau sesuai porsinya itu bikin rindu. Dibiasakan. Rasulullah mengatakan inna ahabbal a'mali ilallah dawamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah sifatnya berkesinambungan walaupun sedikit. Kenapa? Yang sedikit itu bisa berkesinambungan. Kenapa? Yang sedikit biasanya bikin ya, pengin. Beda kalau makan saja sama. Misalkan ya kayak ya yang suka bakso atau mie ayam, sekali makan 5 mangkok, muak enggak? Aduh, sampai nek sampai enggak. Besok lagi sudah enggak pengin. Kemarin sudah nek sekali. Tapi kalau makan sedikit sesuai standar, besok lagi masih pengin, besok masih pengin. Terus seperti itu standar. Walaupun lama-lama bosan kalau makanan, tapi kalau ibadah sedikit. Nah, kenapa ibadah itu ruhnya ya atau makanan hati kita. Baik. Jadi ibadah itu ambil ya pertengahannya. Kemudian yang ketujuh, as-sujud. Yang ketujuh, sujud, gerakan sujudnya. Liqaulihi ta'ala wasjudu wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil musyi tumasjud hatta tatma'ina sajidan. Wa yakunu sujud li kulli ra'atin marratain 'ala al-a'dha' as-sab'ah al-madhkurah fil hadits Ibnu Abbas. Wa fihi umirtu an asjuda 'ala sab'ati a'dham al-jabhatu wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Hadis rawahu muttafaq alaih. Rukun yang ketujuh adalah sujud, gerakannya bukan bacaannya. Hal ini berdasarkan dengan ucapan beliau kepada orang yang tadi yang disuruh sholat ulang atau hadisnya dikenal dengan hadis musyi'us sholat, hadis orang yang jelek sholatnya. Kemudian kamu sujud sampai kamu tenang sujudmu, tenang sujudnya. Ya, apa kadar tumakninah tadi? Persendiannya kembali ke tempatnya masing-masing. Itu kadar tumakninah. Dan membaca dengan bacaan yang sesuai syariat, 3 kali ya, atau lebih. Dan sujud itu dalam setiap rakaatnya ada 2 kali sujud. Nah, itu dua-duanya rukun. Dua-duanya rukun. Ketika berdiri, duduk, apa dia hendak sujud, itu yang pertama. Duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi. Nah, dua-duanya rukun. Berdasarkan dengan kemudian sujud itu harus dilakukan dengan 7 anggota badan. Sujud itu harus dilakukan dengan anggota atau 7 anggota badan. Disebutkan di sini dalam hadis, yang pertama jabhah, dahi. Dahi dalam hadis ini disebutkan dan mengisyaratkan padanya hidung. Dahi dan hidung satu anggota badan. Ya, dahi dan hidung satu anggota badan. Ini yang hidungnya standar. Kalau hidungnya terlalu masuk, ya enggak usah terlalu ditekankan, nanti enggak bisa napas. Ya, atau kalau hidungnya terlalu keluar mancung, ya jangan hidung toh ditempelkan. Ya. Tapi harus dahi dan hidung kena semua. Ya, tapi kalau hidungnya tadi yang namanya orang kan beda-beda, ada yang postur apa mukanya itu kayak gini. Jadi ininya maju, hidungnya masuk. Nah, seperti ini kadang ada udzur. Tetapi ini posisinya pada yang memang standar. Hidung dan dahinya bisa terkena tempat sujud, tempelkan. Jadi jangan dahi tok, jangan hidung tok, kedua-duanya. Kecuali yang punya udzur. Yang pertama, yang kedua telapak tangan. Jadi jangan gini sujud itu. Ya. Tapi telapak tangannya ditempelkan. Boleh sejajar, ya. Seperti orang takbir dengan apa? Bahu, boleh pula sejajar dengan apa? Telinga. Baik. Kemudian yang kedua lutut, dengkul. Ya, dan yang satu, dua, tiga, kemudian empat, lima, jempol kanan kiri, kemudian atraful qodamain, jari jemari kaki, enam, tujuh, itu kena semua. Jadi kalau sujud kakinya diberdirikan, ya jangan di apa taruh. Dan tata-tata sujud insya Allah disebutkan dalam kitab sholat. Yang penting kita tahu itu gerakan rukun. Lupa sujud ya harus didatangi, harus diulangi lagi. Artinya satu rakaat lagi disempurnakan untuk menggantinya. Kemudian yang ke 8 dan ke 9 ar-raf'u minas sujud. Ar-raf'u minas sujud. Wal julus baina sajadatain. Bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Nah, duduknya ini juga rukun. Jadi kalau misalkan kita lupa, baru teringat misalkan, ya, sujud dari berdiri sujud, tiba-tiba berdiri lagi. Gimana ini? Ya, kembali. Duduk, kemudian sujud sempurnakan, kemudian baru berdiri. Nah. Ini juga berdasarkan dengan hadis liqauli Nabi alaihi salatu wasalam, "Tumarfa hatta tatma'inna jalisan." Kemudian angkatlah, bangunlah dari sujud sampai engkau tenang dalam dudukmu. Duduk pun juga tenang. Cara duduk juga banyak. Ada yang ik'a, ada yang iftirash. Ya, iftirash itu kaki di apa duduki dengan pantatnya, satu diperdirikan. Atau dua-duanya di berdirikan dan dia duduk di tumitnya. Itu juga boleh. Bagian dari cara-cara duduk dalam duduk di antara dua sujud. Kemudian yang ke-10, at-tumakninah fi jamil arkan, butuhnya ketenangan. Tadi definisi tumakninah adalah setiap persendian balik ke tempatnya. Dan gerakan tersebut betul-betul dia nikmati. Ya, bukan gerakan mampir saja, tapi gerakan yang betul-betul dia tuju. Dia tuju duduknya tadi. Duduk dengan sempurna, pikir dengan baik, gerakan yang lain. Allahu Akbar, gerakan yang lain. Kerjakan dengan tujuan, bukan ampiran saja. Kalau ampiran itu apa? Dia sekedar untuk mampir saja, kemudian langsung masuk ke berikutnya. Itu namanya gerakan mampir, bukan gerakan yang dijadikan tujuan. Baik. Kemudian kata beliau, wahya sukun wa takunu biqadril qaulil wajib fi kulli ruknin li amrihi sallallahu alaihi wasallam al musi'a biha fi salatihi fi jamil arkan wa li amrihi lahu bi adad salat li tarkihi tumakninah fiha. Tumakninah itu tenang, definisi bahasanya. Yang mana kadar tenangnya tumakninah ini adalah ucapan yang wajib pada setiap rukun. Nah, ini kalau beliau, ucapan yang wajib pada setiap rukun, zikir yang dia lakukan itu dilakukan dengan baik. Contoh misalkan dia ruku, zikirnya disebutkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini maksudnya kadar tumakninahnya. Jadi kembalinya persendian ke tempat masing-masing, yaitu kadar orang yang ketika zikir diwajibkan berapa. Itu kadar tumakninah. Diucapkan dengan tartil. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, atau rabbana lakal hamdu, boleh. Jadi kalau kita mengucapkan zikir ini dengan sempurna, dengan baik, insya Allah itu sudah kadar persendian kita balik ke tempat masing-masing. Ini juga perintah Rasul kepada orang yang jelek sholatnya. Ya, kenapa? Karena apa? Rasul memerintah dia untuk diulang sholatnya gara-gara dia enggak tumakninah. Cepat kan di sholat. Ya, gerakan dari satu gerakan bukan dituju, tapi cukup mampir saja. Kemudian yang ke-11, tasyahud akhir. tasyahud akhir. Liqauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kunna naqulu qabla an yufarridu alaina tasyahud assalamu ala Allahi min ibadi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wala taqulu assalamu ala Allah walakin qulu at-tahiyatu lillah. Fadalla qauluhu sallallahu alaihi wasallam qabla an yufrad ala annahu fardun. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir. Tasyahud akhir ada pada sholat yang 2 rakaat dan ada pada sholat yang 3 rakaat dan 4 rakaat. Tasyahud akhirnya ini rukun. Kalau sholat yang punya 2 tasyahud, tasyahud awalnya ini bukan rukun. Ya, ini bukan rukun. Apa faedahnya kita mengetahui ini rukun, ini bukan rukun? Jika nanti terjadi kesalahan, kita sholat sendiri, lupa tasyahud, dan kita yakin, ini tadi seharusnya saya tasyahud, ya. Terlanjur dia sudah berdiri atau tadi sudah salam, baru ingat, sujud sahwi, cukup sujud sahwi. 2 rakaat, assalamualaikum, selesai. Nah, kalau misal ya antum jadi imam, lupa tasyahud awal, ya. Biasa imam kan mendahului gerakan makmum, dia sudah bangkit sampai berdiri, sempurna. Ya, sudah Allahu Akbar sempurna berdiri. Nah, berdiri ini sudah rukun kan? Nah, kemudian makmum mengingatkan kita subhanallah. Bagaimana posisi kita? Kita berdiri ini sudah rukun. Kita mau kembali ke yang wajib atau tetap meneruskan yang rukun? Ya, kan dalam kaidah kalau kita sudah masuk rukun enggak boleh kita kembali hanya mendatangi yang wajib, artinya duduk lagi, enggak boleh. Jadi kalau kita misalkan lupa dalam imam tasyahud awal, ya, kemudian sudah terlanjur berdiri tegak berdiri, kemudian diingatkan, tetap kita lanjutkan berdiri kita, jangan didatangi duduk. Kenapa? Rukun ini nggak bisa digugurkan hanya untuk mendatangi yang wajib. Ini makmum juga harus ngerti. Nah, ketika imam sudah seperti itu, mereka ikut berdiri semua. Jangan sendiri tasyahud sendiri, kemudian Allahu Akbar, ya. Salah itu. Nah, salah. Jadi tetap dia apa? Berdiri melanjutkan sampai selesai, kemudian sujud sahwi nanti di akhirnya. Seperti itu. Tapi kalau dia belum sempat berdiri tegak, baru berdiri naik sudah subhanallah, dia duduk lagi. Ya, untuk apa? Mendatangi yang wajib tasyahud awal ini. Paham ya? Jadi pahami gerakan ini? Baik. Jadi ketika imam harusnya tasyahud awal, dia lupa, bangkit, Allahu Akbar, berdiri tegak sudah. Diingatkan sama makmum, subhanallah, teruskan saja, enggak usah duduk lagi. Kenapa ini sudah terlanjur rukun? Enggak boleh kita menggagalkan rukun hanya mendatangi yang wajib, teruskan. Nah, makmum juga harus ngerti, ikut berdiri. Enggak usah tasyahud tahiyat, enggak usah berdiri langsung. Gugur sudah kewajiban sebagai makmum. Nah, nanti ketika tasyahud akhir baru diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir misalkan rakaat keempat dia berdiri, ya. Kemudian ada yang mengingatkan subhanallah, duduk dia. Selesai duduk tasyahud akhir. Jangan dilanjutkan. Kenapa? Ini rukun dengan rukun, posisinya sama. Datangi. Ini bedanya tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Jadi imam juga harus ngerti. Jangan jadi imam ngasal, sahwi enggak ngerti, kalau salah juga bingung gimana yang dia perbuat. Ini terjadi. Ya, sampai imam subhanallah semua imamnya angger aja. Ya, habis salam, assalamualaikum ditunggu, enggak usah sahwi, sampai ada yang teriak, "Woi, imam, usah sahwi." Dari belakang. Imamnya juga diam aja, enggak ngerti. Nah, terjadi yang demikian. Kenapa bodohnya dia dengan apa? Gerakan-gerakan salat. Jadi kalau antum pas jadi imam, ya betul-betul konsentrasi, jangan sampai salah. Kalau pas salah, ya harus bingung membenarkannya, repot nanti. Ah, ternyata nggak bisa sholat. Alhamdulillah kalau di belakangnya yang sama-sama nggak ngerti, santai. Tapi kalau belakangnya ngerti, wah, gamisan, singgotan nggak ngerti sholatnya, nggak sucahwi, salah. Nah, kan kena semua ini yang singgotan. Kemudian yang ke-12. al-julus li na'am. Sama kalau tadi tasahud gerakannya, sekarang at-tasahud akhir bacaannya at-tahiyatu lillah wassalatu wassalam ila akhirih. Itu juga bacaannya adalah rukun, enggak boleh lupa. Kalau lupa diulangi. Berarti kalau duduknya dan bacaannya rukun, kalau tasahud awal duduknya dan bacaannya wajib saja. Baik. Ini tadi kita kebalik menjelaskannya. Jadi yang pertama bacaannya dulu, baru yang kedua duduknya. Duduknya ini juga rukun. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu wa dawamahu wa qala sallu kama ra'aitu muni usalli. Karena Nabi terus-menerus melakukan, tidak pernah meninggalkan, dan juga berdasarkan dengan hadis Nabi, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang terakhir, sebelum akhir, at-taslim, salam. Salam juga jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ini juga ada dua kaidiyah. Sebagian mengatakan cukup sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ini juga ada madhab yang merojikan hadis salamnya sekali. Nah, tetapi yang ma'ruf dua kali. Wa tahliluha at-taslim fa yaqulu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah. Nah, kemudian yang terakhir tartibul arkan ala ma taqaddam bayanuhu. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabah wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli. Wa'allamaha al-musih fi salatihi biqaulihi thumma allati tadullu ala tartib. Nah, alhamdulillah selesai. Yang keempat adalah tertib. Yang keempat adalah tertib. Bisa menyimpulkan dari bacaan sholat yang ada, yang rukun berapa? Tiga. Takbiratul ihram, apa? Al-Fatihah, tasyahud, akhir. Bacaannya yang rukun cuma tiga. Ingat baik-baik. Ini nanti imbasnya adalah kapan kita sujud sahwi cukup dan kapan kita harus mengganti satu rakaat sempurna ya. Rukun ini harus diingat-ingat betul. Gerakan semuanya rukun. Gerakan semuanya rukun kecuali tasahud awal. Paham ya? Gerakan semua rukun kecuali tasahud awal kalau ada pada satu sholat itu. Yang lain ya, bacaan-bacaan yang lain hukumnya wajib. Takbiratul intiqal lupa, biasanya kan kita yang sering lupa kan takbiratul intiqal ya. Ya, imam Allahu Akbar kita ini aja. Takbirnya enggak cuma gini aja. Kadang sering lupa takbiratul intiqal. Ini hanyalah wajib saja. Kalau lupa ganti dengan sujud sahwi. Intinya itu. Cukup insyaallah. Kemudian tumakninah ya sesuai yang disampaikan tadi. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana posisi tangan setelah takbiratul ihram? Apakah di atas dada atau di atas perut? Baik. Semuanya datang hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ini memang ada qaul. Ya, sebagian dalam hadis disebutkan dalam ini tercantum dalam kitabnya Syekh Albani sifat salat Nabi di atas dada seperti ini. Ya. Tetapi ini gerakan enggak ma'ruf ya. Intinya artinya kalau kita melakukan seperti ini asing. Ya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, di sini pun para ulama juga memiliki qaul. Dan terus di mana? Ya mereka gerakan yang apa mereka pilih dan yang dirujukkan itu di sini saja. Jadi ini rada. Coba. Rohahnya gerakan kita ketika sholat. Dan ini di antara kaidah para ulama yang ana ingat. Ya, gerakan itu sesuai dengan rohah, bagaimana kita bisa menikmatinya? Kalau di sini, bisa enggak menikmati gerakan kita? Kayak terpaksa kan, kayak ada paksaan seperti itu. Walaupun di sini ada sunnahnya seperti ini. Tapi dibanding dengan yang di sini, enakan mana? Dari sisi postur kita ketika berdiri, enakan di sini. Dan ini yang dilakukan oleh jumhur para ulama. Di sini. Ya. Jadi jangan sampai kita menimbulkan sebuah tata cara baru yang tidak ma'ruf di masyarakat. Misalkan sampai seperti ini. Ya, ada, ya, karena mungkin enggak disampaikan pada dia perselisihan apa qaul ulama dalam masalah mendudukkan di sini, sampai ini seperti ini. Kadang aneh, kita juga pandangnya aneh, walaupun sama-sama ngerti kita sunahnya, tapi kita juga aneh melihatnya. Seperti itu. Jadi yang dirujukkan di sini, ya, antara pusar ke atas dan bawah dada. Bisa tiga cara, ya, di atas punggung tangan, pergelangan tangan, atau di side namanya, di apa, ujung. Yang makruh seperti ini, yang makruh. Ini enggak boleh seperti ini, haram. Ini bukan orang sholat. Ya. Nah. Demikian juga yang tidak ada sunnahnya adalah gerakan irsal. Gerakannya orang Syiah. Jadi Allahu Akbar langsung gini. Ini irsal namanya. Ini ciri khusus sholatnya orang Syiah. Tidak menyedekapkan tangan di atas dada. Oke, kita kalau di Yaman mengenali Syiah atau bukan dengan itu saja. Ini Syiah. Baik. Cukup, ya. Itu diantara khilafnya. Bismillah. Bagaimana kalau salah satu rukun sholat kelebihan, rukun sholatnya kelebihan, misal sujud sampai 3 kali atau jumlah rakaat kelebihan, apakah sujud sahwinya sebelum atau sesudah sholat? Masalah sujud sahwi silahkan setelah sholat, silahkan sebelum sholat, tidak masalah, tidak masalah. Ini yang dikuatkan oleh para ulama juga. Ada yang membagi, kalau kesalahannya ini sebelum sholat, kalau kesalahannya ini setelah sholat. Ini kita ingat-ingat. Kira-kira ingat nggak kalau sekian banyak masalah? Sholatnya aja lupa, suruh ingat lagi. Aduh, ini di mana sujudnya? Akhirnya sujudnya lupa lagi, gara-gara ingat. Ingat sholat yang gampang aja, susah apalagi ingat seperti ini. Yang pasti silahkan sebelum atau setelahnya. Ketika sujud sahwi, apakah makmum ikut sujud? Iya, ikut kalau kita berimam. Kesalahan imam itu ya pada makmum, harus ikuti. Idza sajada wasjudu wa idza raka'a farka'u, kalau sujud sujud, dia ruku ikut ruku. Apakah bulat, apakah bacaan sujud sahwi dan bacaan antara diantara dan bacaan diantara sujud sahwi bacaannya sama? Subhanallah. Apa Ustaz menasihatnya? Pertanyaan dari akhwat. Saya sholat di rumah. Pertanyaan dari akhwat. Dan mempunyai anak kecil 1,5 tahun. Ketika salam selesai sholat, saya melihat ada bekas ompol kencing di api anak saya dan mengenai baju mukena saya. Apakah sholat saya harus diulangi? Iya, diulang. Bersih badan, tempat, dan pakaian syarat sahnya sholat. Bismillah, bagaimana cara memperpanjang bacaan ruku dan sujud seperti panjangnya berdiri? Bolehkah lebih dari 2? Jangan. Sujud itu gak bisa disamakan dengan berdiri. Ya, gak bisa. Normal saja sudah, normal. Subhanallah. Sami Allahu Akbar. Gak usah panjang-panjang. Tapi kalau misalkan kita sholat sendiri, tahajud dan lain sebagainya, boleh melebihkan dari 3 bacaan. 3 bacaan itu yang minimalnya, maksimalnya 5, 7, 9 boleh. Kalau sujud ya diiringi dengan doa, enggak apa-apa. Tapi kalau disamakan dengan panjangnya berdiri, enggak. Ya, porsinya beda. Jangan sampai sujud dipanjangkan dengan berdiri. Kalau berdiri misalkan setengah jam, sujudnya setengah jam gitu. Enggak. Baca sesuai dengan sunnahnya. Bismillah, Ustaz, gimana posisi tangan ketika sujud? Apakah rapat dan tegak? Bukan posisi tangan, jari jemari apa tangan. Kalau tangan jelas, ya, menjauhkan dari. Jadi inti dari sholat itu sendiri adalah menjauhkan apa posisi anggota tubuh itu menempel pada tubuh yang lain. Laki-laki perempuan sama. Ketika sujud nggak boleh apa ini apa namanya? Mengatakan ini ditempelkan ke dada. Ini biasanya dulu kalau dipelajari untuk perempuan itu kalau sujud tangannya di atas dada, sama. Harus direnggangkan, jangan sampai ditempel-tempelkan. Ya, ini nempel sini, enggak boleh. atau ini nempel sampai kayak gini, enggak boleh. Intinya semuanya direnggangkan. Apa? Tujuannya untuk menunjukkan antum itu semangat dalam ibadah. Kalau orang ibadah kemudian semua tempelkan kayak gini kan ibadahnya kayak gimana ya? Menunjukkan orang yang malas walaupun dia semangat. Maka di antara contoh Nabi SAW dalam masalah sholat ini, kenapa beliau sampai menunjukkan Nabi itu kalau sujud sampai ketiaknya kelihatan. Ya. Kalau misalkan berdiri sampai lama, itu menunjukkan posisi gerakan semangat. Coba kalau antum lagi lapar, ketika antum lagi enggak doyan makan, sama apa enggak? Beda kan? Nah, beda. Nah, insya Allah sudah ada. Kita ada dulu. Maaf ya. Ini karena pertanyaan tadi agak terlambat. Jadi insya Allah kita cukupkan. Subhanakallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik.